Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمين أيها المسلمون رحمكم الله جميعا أوصي نفسي وإياكم أن نتقي الله عز وجل. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, demikian pula jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya takwa. Karena ketakwaan merupakan jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Ketakwaan merupakan jalan ia akan mengantarkan kita ke dalam keamanan, demikian pula ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawwadu fa inna khairazadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam sekian banyak ayatnya keutamaan para sahabat Nabi yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka semuanya. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan dan sanjungan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum maradu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin, demikian pula dari kalangan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan jannah bagi mereka, jannah di dalamnya penuh dengan kenikmatan, kelezatan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jannah yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah terlihat oleh mata kenikmatannya ada di dalamnya, demikian pula tidak pernah terdengar oleh telinga, demikian pula kenikmatan yang ada di dalam jannah tidak pernah terbesit dalam kalbu manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah memberikan janji, menjamin para sahabat Nabi dari kalangan as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin, demikian pula ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah menjanjikan mereka dengan jannahnya. Mereka kekal di dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada mereka, demikian pula mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengandung pujian yang besar, jaminan yang besar bagi mereka, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sebagai bentuk ampunan atas dosa-dosa mereka. Terhadap perbuatan mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kelaziman dari ayat ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban bagi setiap mukmin untuk menghargai, demikian pula menghormati dan menjunjung hak-hak para sahabat Nabi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lainnya sebagai bentuk pujian bagi umat Islam, terlebih khusus para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Allah memuji dalam ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini bahwa mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik umat, umat yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, karena kesempurnaan keimanan mereka, demikian pula ilmu mereka dan amaliyah mereka. Allah memberikan pujian yang besar berupa sebaik-baik umat, pujian sebagai umat yang terbaik karena kesempurnaan iman, karena kesempurnaan amal dan ilmu mereka, demikian pula semangat mereka di dalam mendakwahkan agama ini, demikian pula semangat mereka di dalam mempertahankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya sebagai bentuk pujian terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Allah mengatakan, fa'in amanu bimislima amantum bihi faqadih tadaw, jika mereka umat manusia beriman sebagaimana keimanan kalian, sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Perhatikanlah wahai kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ukuran kebenaran, demikian pula ukuran keimanan dan kelurusan amal saleh seseorang, amalan seseorang dikembalikan kepada keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Keimanan mereka yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi yang mengetahui bagaimana ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala turun, demikian pula para sahabat Nabi yang mengerti bagaimana mempraktekkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban bagi setiap muslim, setiap mukmin untuk beriman sebagaimana keimanan para sahabat Nabi, untuk berakidah sebagaimana akidah para sahabat Nabi, untuk bermuamalah sebagaimana muamalahnya para sahabat Nabi, dan perkara-perkara yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula pada ayat yang lainnya memuji para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, demikian pula dari kalangan ansar dan orang-orang setelah mereka. Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah jelas perkara tersebut, setelah jelas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menyelisihi jalan kaum mukminin, jalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, apa balasan mereka, apa balasan yang akan didapatkan oleh mereka? Allah mengatakan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah akan menyelewengkan mereka, Allah akan menyelewengkan orang tersebut, orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah perhatikan ayat ini, ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mencukupkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun menggandengkan dengan jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wa man yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami selewengkan dia kemana dia menyeleweng. Ini balasan di dunia akibat orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Demikian pula balasan yang akan dia dapatkan di akhirat kelak, dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam. Dan sekian banyak ayat menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarni, orang yang terbaik adalah generasiku, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat Nabi yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in, orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi. Demikian pula tabi'ut tabi'in yang datang setelah para tabi'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini menunjukkan keutamaan yang besar melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak berucap kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah beliau mengucapkan perkara tersebut, pujian tersebut, melainkan agar kita semuanya mengikuti jalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithlu jabalin ma lau anfaqa ahadukum mithlu jabalin ma adila ma anfaqa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mencela sahabatku, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan segunung emas, sebesar gunung emas, semua itu tidak akan setara dengan apa yang diinfakkan oleh sahabatku, walaupun itu segenggam atau separuhnya. Keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keutamaan mereka persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pembelaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal datangnya agama Islam, di awal-awal malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Demikian pula ujian yang datang dari orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, demikian pula orang-orang kafir yang lainnya, yang menyebabkan mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana keutamaan mereka duduknya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihatnya mereka, demikian pula bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dibandingkan dengan amal yang dilakukan oleh umat-umat setelahnya. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan para sahabat Nabi sangat banyak. Hadis-hadis tersebut mencapai derajat mutawatir yang menunjukkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pujian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menutup ucapan beliau, siapa saja yang mencela salah seorang sahabat Nabi, maka sungguhnya dia telah menyelisihi, sungguhnya dia menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan, menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai mereka. Beliau mengatakan, inna allaha nadhara fi qulubil ibad fawajada khayra qalbin fi qulubi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastafahu li nafsihi. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kalbu-kalbu umat manusia, ternyata Allah mendapatkan bahwa sebaik-baik kalbu adalah kalbu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya sebagai kekasihnya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah. Demikian pula ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma nadhara ila qulubil ibad fawajada khayra qulubin fi qulubi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faj'alahum wazara'ah." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memandang kalbu-kalbu umat manusia, kemudian Allah mendapatkan bahwa sebaik-baik kalbu adalah kalbu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela agama Islam, yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita telah menyebutkan beberapa ayat, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ucapan sebagian para sahabat yang menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berdasarkan hal-hal tersebut, maka ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-ta'ifa al-mansurah, yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqah, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau beliau ditanya, manhi, siapakah satu golongan tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok tersebut adalah kelompok yang berjalan di atas apa yang telah aku jalani, demikian pula apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah yang harus kita yakini, demikian pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkait dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka, kita meyakini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka berupa keimanan, demikian pula ilmu, demikian pula amalan jihad yang mereka lakukan, nafkah-nafkah yang mereka belanjakan, dan segala upaya yang Allah berikan kepada mereka untuk membela agama Islam. Kita mengakui keutamaan mereka, bahwa mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Demikian pula di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini dan kita amalkan adalah menyelamatkan kalbu-kalbu kita dari segala bentuk prasangka jelek terhadap para sahabat Nabi. Demikian pula menyelamatkan lisan-lisan kita dari cercaan, demikian pula celaan terhadap para sahabat Nabi. Sebagaimana kita tidak menyerang para sahabat Nabi, tidak mendapatkan para sahabat Nabi, tidak berhadapan dengan mereka, sebagaimana umat-umat sebelumnya menyerang ataupun melawan para sahabat Nabi. Maka hendaklah kita, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan diri-diri kita dari pertempuran terhadap mereka, maka hendaklah kita menyelamatkan lisan-lisan kita dari celaan, dari cercaan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula di antara hak-hak para sahabat Nabi yang harus kita yakini, demikian pula kita amalkan, adalah menunaikan hak-hak mereka, menjunjung mereka sesuai dengan apa yang Allah tempatkan, tidak menempatkan mereka dengan sikap yang berlebihan, demikian pula tidak menjatuhkan kehormatan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Syiah, demikian pula kelompok Al-Khawarij Syiah yang berlebihan terhadap para sahabat Nabi, yang mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi atau sebagian dari sahabat Nabi kecuali sebagian dari mereka, Salman, demikian pula Abu Dzar dan lain sebagainya dari para sahabat Nabi. Syiah yang menyatakan bahwa seluruh para sahabat Nabi kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Bahkan di antara Syiah menyatakan berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyatakan bahwa malaikat Jibril salah, malaikat Jibril keliru ketika memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Syiah yang berlebihan di dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib, di antara mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Syiah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib yang muncul ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk mendebat mereka, mengembalikan mereka ke dalam jalannya hak. Di antara ucapan yang diucapkan oleh ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apakah di antara kalian, adakah di antara kalian dari kalangan para sahabat Nabi? Tidak ada. Demikian pula kelompok yang lainnya, kelompok yang berlebihan, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kelompok ini Al-Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, demikian pula Muawiyah radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersama mereka. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi disebabkan menjadikan ataupun mengangkat seorang menjadi hakim untuk menyelesaikan ataupun mendamaikan pertikaian di antara kaum muslimin. Maka di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-wasatiyah, bersikap tengah-tengah, tidak ghulu sebagaimana ghulunya Syiah, demikian pula tidak ghulu terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan porsi mereka, menempatkan kedudukan mereka sesuai dengan apa yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai mereka, bertamassuk dengan apa yang telah ditempuh oleh mereka, sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam Usulus Sunnah. Kata beliau rahimahullah taala, Usulus Sunnah indana at-tamassuku bima jaa bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bih. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara prinsip agama Islam, akidah Islamiyah, syariat Islam adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dipegangi, dengan apa yang telah dijalani oleh para sahabat Nabi dan meneladani mereka. Demikian pula di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak meyakini bahwa mereka memiliki ismah, tidaklah meyakini bahwa para sahabat Nabi tidak terjatuh kepada kesalahan. Namun kita meyakini bahwa selain para nabi dan para rasul terjatuh kepada kesalahan, namun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki hirs, memiliki semangat di dalam mengajak kepada kemakrufan, demikian pula mengingkari kemungkaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Apa sifat mereka? Apa sifat yang mereka miliki sehingga dikatakan sebagai umat yang terbaik? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada kemakrufan, demikian pula mengingkari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut. Demikian pula ijma' yang diijmakan, yang disepakati oleh para sahabat Nabi, itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan salah seorang sahabat ketika tidak ada seorang pun dari sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka itu bisa dijadikan sebagai contoh. Demikian pula ucapan sebagian para ulama bahwa ucapan ataupun perbuatan sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya seorang sahabat yang lainnya yang menyelisihi ucapan tersebut, maka bisa dijadikan sebagai contoh. Nas'allah salamul afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga lisan kita, demikian pula akidah kita, dari segala bentuk kebatilan dan kesesatan. Walhamdulillahi rabbil alamin.